من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita di halaman 85 masih penjelasan seksual Fauzan. Sekarang waqat taqarrara at-tauhidah. Itu ya. Ah, baca sekarang Panji. Fadal Panji. Waqat taqarrara at-tauhid bi dalilihi bi anna hadhihi al-alihata al-muta'addidata la tanfa'u fi ar-rakha'i wa la fi ash-shiddati. وإنما الذي ينفع في الرخاء وفي الشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل، ينسون آلهتهم لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والقربات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الشدة واعبد الذي في السماء. فقال أولم فقال دع الشدة. نعم، دع الشدة. دع في الأمر، يا في الأمر، في الأمر apa wazannya؟ ودع يا داء. دع sama kayak hadis di Arba'in, da' ma yaribu ke ila mana yaribu. Terus da'i sitata wa'udilladhi fissamai wa'u'allimuka kalimataini. U'allimuka wa'u'allimuka kalimataini. Fa'aslama Husaynun radiyallahu anhu wa'allamahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam kalimataini. اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له الخير في الدنيا والآخرة. ألهمه رشده يعني وفقه للرشد، وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له الذي تقي شح نفسه، يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل، فيجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين. Bagusnya وفق الإنسان. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه، فإنه قد جمع الله له خيري الدنيا والآخرة. Dua kebaikan. Terus وشاهد من الحديث أن فيه إثبات الغلو، فإن حسينا اعترف بالله جل وعلا بالغلو فقال واحدا في السماء يعني في الغلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره. ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله معطوب كإثبات وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة. نعم. Saya langsung terjemahin aja ya. Waqad taqarrara at-tauhidu bidalilihi fi anna hadhihi al-alihata al-muta'addidata la tanfa'u fi ar-rakha wala fi syiddah. Baik. Maka telah tetaplah tauhid dengan dalil, dengan dalilnya bahwasanya alihah, bahwasanya Tuhan yang beraneka ragam itu tidak bermanfaat baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan syiddah genting. Wa an wa innamal ladzi yanfa'u fir rakha'i wa fi syiddati huwa Allahu. Nah, yang bermanfaat bagi penyembahnya di kala lapang dan genting hanyalah Allah. Nah, kalau musyrikin Quraisy, mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah di rakha, di kala lapang. Nah, di kala genting baru mereka baru menyembah Allah semata. Jadi musyrikin Quraisy juga menyembah Allah. Saya sudah sebutkan ya di berbagai kitab-kitab tarikh dikutip oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasyful Syubhat. Musyrikin Quraisy salat, tapi salat mereka tanpa sujud. Mereka haji, mereka umrah. Kemudian mereka bertoharoh. Kemudian mereka mandi janabah. Kemudian mereka ketika junub tidak mendekati Ka'bah. Istri mereka haid tidak disetubuhi. Bahkan mereka berpuasa. Untuk Allah, bukan untuk berhalanya, bukan. Untuk Allah. Jadi mereka beribadah. Ya, tapi ketika mereka mencampur ibadah mereka dengan peribadatan berdasarkan Allah, enggak dianggap. Ya, Allah nafikan mereka dua kali di surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Dua kali. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka menyembah Allah selama ini. Enggak dianggap. Ya, enggak dianggap. Kemudian mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Oh ya, innama alladhi yakhawfi. Wa hadha aidan mutaqarrirun 'inda al-musyrikin annahu idza waqa'u fi shiddati fa innahum yukhlisuna du'a lillah. Jadi juga semakin menetapkan bagi kaum musyrikin bahwasanya mereka apabila mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang genting, situasi genting, maka mereka memurnikan doa mereka kepada Allah dan mereka melupakan yan sauna alihatahum. Melupakan berhala-berhala mereka. Annahum ya'lamun, karena mereka sendiri sudah tahu. Annahu la yukhallisu minasyada'idi wal kurubati illa Allahu. Ya. Bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi genting, dari segala macam bencana kecuali Allah. Maka Nabi bersabda, da'i sittata, tinggalkan 6 tuhan kamu itu. Wa'budilladzi fis sama. Sembahlah Allah yang ada di atas langit. Kan dia sudah menyebutkan. Ditanya oleh Rasulullah, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa tuhan yang kamu sembah? Dia jawab, "Sab'atun, sab'atan." Ada 7. 6 di bumi, 1 di atas langit. Nah, wa'allimuka kalimatan, saya akan ajarkan pada engkau 2 kalimat. Maka masuk Islamlah Husain. Dan Nabi mengajarkannya 2 kalimat, "Ya Allah, berilah ilham petunjuk kepadaku, rusdi kepada petunjukku, dan jagalah aku dari kebakhilan diriku." Syuh. Fa idza alhamallahu al-abada rusdahu. Apabila Allah sudah memberikan ilham kepada hamba menuju petunjuknya, makalah kebaikan akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya mengilhamkan petunjuk kepada hamba? Yakni bahwasanya Allah akan waffaqahu lirusdi, memberikan taufik kepadanya untuk menuju jalan-jalan petunjuk. Yaitu apa itu ar-rusyd? Wa huwa as-shawab wal haq. Itu al-haq, kebenaran. Fi kulli syai, dalam segala hal. Wa idza waqahu asy-syuhha nafsihi, apabila Allah telah menjaga hamba dari syuh, itu pelit ya, medit, kikir ya, maka seorang hamba akan selamat dari kebakhilan dan selamat dari man'il huquq, ya, mencegah hak-hak orang lain, ya, menahan hak-hak orang lain. Seorang hamba akan selamat dari ta'addi 'anil nas, dari sikap melampaui batas, menzalimi manusia dengan mengambil harta mereka atau menahan harta mereka dengan berbagai cara. Wa yaqtasiru ala ma abaha Allahu lah, maka sang hamba akan mencukupkan diri dengan apa yang Allah perkenankan, perbolehkan untuknya. Nah, adapun yang ya, seorang yang dijaga dari sifat bakhil dan mencukupkan diri dengan halal, wukiyah, dijaga. wa aidan, dan juga akan lapang dirinya untuk berinfak di jalan Allah, maka dia akan mendapati itu tersimpan untuknya di sisi Allah kelak. Mudakhiran, madam mudakhiran, itu akan tersimpan untuknya di akhirat kelak. Fa idza wuffiqa al-insanu li hataini al-khaslatain, apabila seseorang telah diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan dua hal ini, ya, yaitu Allah mengilhamkannya menuju kebenaran dan Allah menjaganya dari sifat kebakhilan, maka berarti dia telah, maka Allah telah mengumpulkan untuknya dua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, wasyahid minal hadis, yang menjadi poin dari hadis ini adalah anna fihi isbatal uluwi. Ya, dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi? Fa inna Husainan i'tarafa lillahi jalla wa ala bil ulu. Husain pun juga mengakui bahwasanya Allah itu berada dalam ketinggian. Faqala wahidan fis sama, yang dia mengatakan saya menyembah satu yang ada di atas langit, yakni fil ulu. Ini maksudnya di dalam ketinggian. Bahwasanya kepada Allah lah dia memberikan harapan dan ketakutannya, duna ghairi, bukan kepada selain Allah. Fa fihi isbatut tauhid wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah wa rahmah wa rahmah. Maka di dalam hadis ini juga terdapat penetapan tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, ya, dan juga harap dan takut hanya kepada Allah. Kemudian kata Ibn Qudam al-Maqdisi, wa fi ma nukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubi al-mutaqaddimati annahum yasjuduna bil ard wa yasumuna anna ilahahum fis samai. Dan yang juga dikutip dari apa ini anaknya terjemahnya, alamat mukjizat, ya, tanda-tanda kenabian dan para sahabatnya. Jadi di antara tanda-tanda nabi kan Rasulullah SAW ciri-cirinya itu sudah tertulis di mana, di Taurat, di Injil, begitu kan. Dan sahabat, para sahabat pun juga tertulis. Ya, di antara tanda-tanda nabi dan para sahabat fil kutub al-mutaqaddimah, di kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, bahwasanya tertulis di kitab-kitab annahum yasjudu bil ard wa yasumuna anna ilahahum bis sama. Bahwasanya mereka sujud di bumi dan mereka, ya, menetapkan bahwasanya ilah mereka itu ada di atas langit. Nah, fadl dibaca sekarang sini. Apa? Wawan. Saya jarang manggil Wawan. Seringnya, ya udah nama Sembiring. Edward Sembiring. Eh, tafadhol. Wawan. Hada al-asaru min al-Isra'iliyyati fihi wasfu hadhihi ummati bi annahum yasjuduna fil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'i. Fa fihi anna aqidata hadhihi ummati isbatul uluwi wa anna Allaha subhanahu wa ta'ala fis sama'i. Wa hadha min al-Isra'iliyyati allati nahnu fi ghinan 'anha fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walakin la'alla al-mu'allifa zakarahu min babil istinasi faqat, wa annahu asbata ma tadullu alaihi al-adillatu as-sahihatu min man anna Allah, wa annahu asbata ma tadullu alaihi al-adillah, bayratnya adillah. Fa'il. Apa? Apa ya? Apa Panji? Fa'il. Fa'il dari mana? Dari tadul. Nah, terus min anna Allahi fis sama'i. Nanti antum baca lagi di matan berikutnya, kita baca, kita terjemahin dulu. Wa hadzal asar min Isra'iliyat. Ini riwayat ini dari Isra'iliyat, ya. Yang di dalamnya terdapat pensifatan terhadap umat ini bahwasanya mereka sujud di bumi dan mereka menetapkan Tuhan mereka di atas langit. Maka inilah akidah umat ini, yaitu isbatul ulu, menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Allah fis sama, maksudnya Allah di atas langit. Namun ini dari Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, allati nahnu fi ghinan anha, yang kita sudah mencukupkan, kita tidak butuh kepadanya, kita sudah cukup kepada kitab Rabb kita Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita hadis. Lakin la'alla al-mu'allif, namun mungkin bisa jadi mu'allif Ibnu Qudamah al-Maqdisi zakarahu min babil istinas, ya, menyebutkan ini ya sebagai pertimbangan aja faqat. Wa annahu asbata ma tadullu alaihi al-adillatu sahihatu min anna Allah fis sama. Dan beliau telah menetapkan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Sudah cukup beliau menetapkan dia dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, itu sudah cukup. Ya, kemudian warwa Abu Dawud fi sunanihi. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma inna ba baina samai wa samai wa samai la samain masirata kada wa kada. Sesungguhnya jarak antara satu langit ke langit yang lain itu jaraknya masih rata kata wakata, itu jaraknya perjalanan demikian dan demikian. Wa dzakara khabara ila qaulik, dan ini beliau pun menyebutkan hadis ini sampai kepada sabda Nabi, wa fawqa dzalikal arsyu wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan di atas langit itu adalah arsy dan Allah ada di atas arsy. Ini di akhir-akhir kitab tauhid ya. Yang jaraknya itu dalam riwayat itu disebutkan jarak antara bumi dan langit 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai langit ketujuh. Sampai ke atap langit ketujuh 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas lagi ada air. Ada air di atas kursi, ada air. Ya, dari langit ketujuh ke kursi 500 tahun perjalanan. Dari kursi ke air 500 tahun perjalanan. Nah, air itu dalam. Kedalaman airnya itu, samudra luas itu, dalamnya 500 tahun perjalanan. Ya, nah ini diriwayatkan, walaupun hadis ini seingat saya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Allahu a'lam. Nah, nanti kita lihat lagi apakah benar. Seingat saya dan terantem. Namun para ulama banyak yang menghasankan. Ini hadis tentang awal. Ya, dan di atas air itu ada awal. Ada awal kayak kijang, apa kambing ya. Nah, nanti itu ada hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy, yang mereka besar sekali, yang disebutkan ciri-cirinya dalam hadis jarak antara ya, telinganya ya, dan itu, ya, sekian ratus tahun perjalanan Allah SWT. Nah, kemudian baca lagi Edward. هذا الحديث مر في آخر كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وأنها خمس مئة عام. خمس مئة عام درس. وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك خمس مئة عام، وأن كسف كل كسف، وأن كسف كل سماء خمسمائة عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام، وأن فوق ذلك الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا حسبك جكم. لنجد lagi berikutnya. Baik, Zaki. Alhamdulillah. وهذا فيه إثبات علوم الله جل وعلا ومخلوقاته جميعا، وإنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وعلى المخلوقات ففيه إثبات العلوم وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظيمة وفيه عظمة عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد منه إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. طيب، هذا الحديث ini مر في آخر كتاب التوحيد، ini terdapat berlalu di akhir kitab Tauhid, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hadis Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan selainnya dari hadis-hadis yang fiha di dalam disebutkan al-masafah, jarak antara langit dan bumi. Bahwasanya jarak itu 500 tahun perjalanan. Wa dzukira disebutkan pula ma baina kulli samain wa samain, jarak antara langit ke langit yang berikutnya. Wa anna dzalika, dan yang bahwasanya jarak itu adalah 500 tahun perjalanan. Wa anna kisafa kulli samain 500 amin, itu juga ketebalan langit, setiap langit itu tebelnya itu 500 tahun perjalanan. Masyaallah. Ya. Masyaallah. Dan bahwasanya atasnya langit itu ada bahar, samudra. Antara bawahnya dan atasnya jaraknya dalamnya itu 500 tahun perjalanan. Dan di atasnya ada kursi. Di atas kursi arsy Allah Rahman. Ya, bahwasanya Allah di atas arsy. Fahada bihi itsbatul uluwillahi, maka dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ulu tinggi bagi Allah di atas makhluk-makhluknya semua. Bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Yang arsy itu adalah makhluk yang paling agung. Wa a'lal makhluqati, makhluk yang paling tinggi. Di dalamnya juga terdapat penetapan sifat ulu tinggi bagi Allah, dan juga penetapan sifat istiwa bagi Allah. Sifat istiwa sifat fi'liyah, sifat ulu sifat zatiyah. Di dalamnya juga terdapat keterangan keagungnya, besarnya makhluk-makhluk Allah, ya. Wa hadhil kainat, dan bagaimana alam semesta ini. Dan juga penjelasan sa'atiha, luasnya. Dan juga penjelasan tentang minal masafat, jarak antara langit dan bumi dan seterusnya, yang sangat azimah, sangat besar. Nah, fahada wa ma asbahahu mimma ajma' salafu rahimahullah ta'ala ala naqdihi wa qabulihi wa lam yata'arrad li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihi wa la tamthilihi. Maka dalam hadis ini juga maupun yang semisalnya, itu mimma ajma'a as-salaf, itu diantara yang para salaf berijma, bersepakat atasnya untuk mengutipnya, menerimanya, dan tidak ada yang menentang sedikit pun untuk membantahnya atau mentakwilnya, ya, memalingkan ke mana yang lain atau menyerupakan dengan wala tasbih wala tamtsil. Ini sama, tidak menyerupakan dengan makhluk. Nah, ya, tafadhal dibaca berikutnya di sini. Ya, Mas Fatur. Lam yashukku bal ya'taniduna annallaha ahdhamu min kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Fala yuqasu bi khalqihi wa yuqalu wa yuqalu fa yuqalu hadhihi sifatu mawjudatu fil makhluqina. Fa idza athbatna fa idza athbatna fa syabbahnahu fil makhluqina kama taquluhu al mu'tilatu ta'ala Allahu an dalika bal naqulu al qaidatu al azimatu annahu la tashabaha baina sifatil khaliq mana sana mana bal naqulu al qaidatul azimatu annahu la tashabuhu la tashabuhu baina sifati tashabuha apa irabnya isim la nabi berarti la tashabuha baina sifati al qaliq wa sifati al maqlub kama annahu la tashabuh masdar kama anna la tashabuha baina dhati khaliq wa dhawatil makhluqin zat khaliq dan dhawat makhluq terus wa anna mujarrad al-ishtiraqi fil alfadhi wal ma'ani la yadullu ala tashabbi fil haqiqati wal kaifiyati. Nah, lanjut berikutnya. Semantok. Amma mana itu paman arafa? Apa irobnya qaidata? Gampang. Apa? Mana? Hah? Faman arafa hadhil qaidata berapa? Hadhinya? Gitu. Terus? Wa fahimaha. Ayu fa'il dari yushkil ayu syai'in min ayatil asma'i wa sifati wa innama yaqul iskali hah? Masa yaqul iskali? Yaqul iskal, apa irabnya iskal? Hah? Fa'il, gak mungkin setelah fi'il jadi majrur, itu gak ada. Ya mungkin ada. Wa innahu yaqul iskal na iskal. Liman lam yafham hadhihi al-qa'idatu. Tadi baru sama. Hadhihi al-qa'idata. Wa lam ya'rifha. Masyaallah. Terus fa hina idin ya qa fi nafsihi. Kenapa mansub? Ada amil nasab enggak? An ya qa gitu mungkin ada. An ya qa fi nafsihi. Fa ina idin ya qa kan enggak ada annya. Mas Manto lagi enggak konsen nih dia. Mikirin tadut mulu sih. Ya qa fi nafsihi syai'un. Minasyukuki wal awhami. Amma man arafa hadhihi al-qa'idata wa hiya al-farqu bainal khaliqi wal makhluqi wal farqu baina sifatil khalqi wal farqu baina sifatil khaliqi wa sifatul makhluqi wa sifati wa sifatil makhluqi fa innahu la yaqa la yaqa indahu adna syakkun adna syakkin adna syakkin fi isbati ma isbatahu ma asbatahu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa nafahu wa nafyu wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi wa rasuluhu sallallahu mubalighun anillahi jalla wa ala ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hujan ya? Hujan enggak? Gerimis. Yang bawa helmnya kan enggak kebasan, taruh aja di dalam masjid tuh, di situ dekat pintu. Hah? Udah cukup dulu. Terus baca sini berikutnya. Siapa? Kais. Watanaquluha walam yakun innahum iskalun watasa'ulatu mimma dalla annaha ala zahiriha wa ala maulud wa ala madluniha wa annahu yajibu ikraruha wa imraruha min ghairi ta'arrudin bimaknaha bitta'wili atau بالتشكيل او غير ذلك مما يقوم من الخواطر من الخواطر النفسيه او ما يلقيه سيطير الجنس والجن ليدل ويصرفهم عن كتاب ربهم وسنه نبيهم والقران في غايه البيان Wa goyatil fasohati Wa sunnatu fi goyatil bayani Wa goyatil Fasohati La yuradu minhuma Goyru ma yadharu Min alfadihima Walaukana yurudu min adillatil Qur'ani wa sunnati Guiru ma yadharu min al-fadima Lakana al-Qur'anu wa sunnatu bihima tadlilun linnasi. Apa berarti tadlil Rabbnya? Tadlil linnasi. Lakana al-Qur'anu wa sunnatu bihima lakakan Quran isim kana sunnah juga maktuh tadlilun linnas. Harusnya apa? Tadlilun linnas bihima jumlah ismiyah fihima tadlilun fihima khobar, bukan khobar kana, tapi khobar mubtada. Mana mubtada? Tadlilun. Nanti jumlah fihima tadlilun fimali nasbin khobar kana. Tapi cukup deh. Kepanjangan tadi artinya. Dari mana tadi? Wa hadzal ladzi dzakarahu al-muallif itu ya. Ini kan? Waduh panjang. Maka inilah yang disebutkan oleh mu'alif Ibnu Qudamah al-Maqdisi minal ayati wal Qur'ani, minal ayati wal Qur'aniyati, dari ayat al-Qur'aniyah dan hadis-hadis nabawiyah, li isbati sifat lillahi, untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah, mimma ajma'atil ummatu ala naqlihi, dari apa yang telah disepakati oleh